dengani. Because I ingin yang pasti, benau tak ada tempat di hati. Sudah ku bilang jangan menikah, sana sini tebar hoax sambil nyinyir sembarangan. Sudah ku bilang berterus terang, jangan gelap-gelapan apalagi main belakang. Sudah ku bilang to the point aja, kebanyakan bla bla bla endingnya pasti nol besar. Sudah ku bilang jalani aja, yakinlah semua pasti indah pada